misi cuba kau dengarkan. Misi hati penuh kejujuran dengan sepenuh keikhlasan. Ku dambakan pengertian. Jangan kau dengar fitnah dunia, kena ianya dusta semata, menghancurkan kesucian jalinan kebahagiaan. Sebenarnya aku merasa sinar cahaya yang gelap.